Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Taqiyuddin al-Hisni al-Syafi'i rahimahullah wa fi qawlin qadim yamsahul kaffaini faqad wahtajja lahu bi qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam li'ammar innama yakfika antakula biyadika hakadha summa dhurba biyadaihi al-ardo dhurbatan wahidah summa masaha shimala ala al-yamini wallahira kaffaihi wa wajahah wa huwa hadithun sahih rawahu syaikhan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس بكتابه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال تقي الدين الحسني رحمه الله وفي قول قديم وفي قول قديم. Berarti ini ada dua pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama qaul jadidnya beliau rahimahullah, dan yang kedua qaul qadimnya beliau rahimahullah. Qaul jadid ini yang menjadi mazhab resmi Syafi'iyah, ya. Mazhab Syafi'i atau minimal disebut mazhabnya Imam Syafi'i adalah qaul jadid beliau. Kalau ada qaul jadid qaul qadim, ya, karena enggak semua masalah beliau ada qaul jadid qaul qadim. Qaul jadidnya beliau apa? Bahwasanya untuk kedua tangan itu harus sampai mirfaqain dalam tayamum. Itu mazhab Syafi'i, dan itu yang diajarkan sekolah-sekolah juga, kan? Antum dulu gimana? Antum di MTs dulu apa di mana? Sekolah umum. SD-nya? SMA? Bisa gak keluar? Pada lulusan. Hah? Lulus. Ya, maksudnya keluar dari sini bisa gak? Gak ada bagus-bagusnya. Baik, tapi dulu pernah gak di pengajian atau apa diajarin tayang? Gak, di sekolahnya atau di mana? Ah, baik. Diajarin gimana? Sampai? Oh, Masya Allah. Hanbali bukan? Gak tahu mazhabnya apa? Syafi'i. Syafi'i qaulul qadim kayaknya dia, ya. Waduh. Antum dulu kayak gitu. Karena diajarin dua waktu di dua Hanbali sampai sini kalau Syafi'i. Dua-duanya. Dua-duanya diajarin. Ya. Dua-duanya mazhab Syafi'i, tapi yang itu kok jadi itu qadim. Antum? Sampai kaki. Mandi deh, Bu. Oh ya, baik. Antum? Antum? Antum? Yakin? Apa jangan-jangan baru tahu nih? Ya, sama-sama. Dulu juga ada sampai sini diajarinya. Ya, tapi itu asatidzah kita. Ini kita enggak mengatakan bahwasanya itu batil, ya. Ini khilafiyah. Tetapi ada yang lebih sahih gitu lah, ya. Ya. Ya, semoga Allah rahmati guru-guru kita. Mereka pun ya mengikuti mazhab Syafi'i gitu. Maksudnya mazhab yang memang menjadi jadidnya mazhab Syafi'i. Tadi ya sampai situ. Kemudian dalam qaul qadim yamsahul kaffaini faqat. Mengusap kedua kaf saja. Apa kaf? Ini. Nah, ini kaf namanya. Ya, ini namanya kaf. Ya, istilahnya ini kaf. Ya. Iyat itu mencakup dari sini sampai sini niat semua. Iyat, ini niat. Ini ma'adud, ya. Ini zira', ini kaf. Oke? Okay? Ini dalam ini batinul kaf namanya. Dalam ini batinul kaf. Yang kalau antum pegang ulat bulu itu enggak gatal. Batinul kaf. Adapun ini namanya zahirul kaf. Oke, okay? Zahirul kaf. Nah, thumma yamsahul kafaini faqat. Ini qaul qadimnya Imam Syafi'i. Berarti kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i itu bukan mazhab Syafi'inya, bukan. Jadi mazhab Syafi'i itu qaul jadidnya. Ya, wahtajja lahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar. Apa hujahnya? Dalilnya apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar, "Innama yakfika antaqula biyadaika hakadha, kamu cukup melakukan ini kepada tanganmu gini. Thumma thumma dhuraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidah. Taib. Ini ya, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini. Ash-shimal 'ala al-yamini. Ya, zahira kaffaihi wa wajhah. Gitu. Yaitu zahir dari kedua kafnya dan wajahnya. Oke, okay, gitu ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Gitu, ya. Tapi itu dalil. Lanjut, fadhol. Wa qala wa qad 'allaka Asy-Syafi'i fil qadimi al-iktisara 'ala al-kaffaini 'ala sihhati hadits Ammar wa qad sahha. Fa huwa madhhab Asy-Syafi'i li hadza. Li hadza wa li qawlihi idza sahha al-hadits fattabi'uhu wa'lamu annahu madhhabi. Baik, sampai situ. Wa qad 'allaka Asy-Syafi'i fil qadimi. Al-Imam Asy-Syafi'i telah memberikan ta'liq dalam qaul qadim. Ya. Memberikan komentar, memberikan pendapat dalam qaul qadim beliau. Yaitu apa keputusan beliau? Al-iqtisar 'ala al-kaffaini. Mencukupkan tayamum untuk kedua kaf saja. Enggak sampai lengan. Enggak sampai apa namanya ini? Sikun. Karena ada hadis Ammar yang sahih, maka dikatakan oleh Taqin al-Hisni, fahuwa madhhabu Asy-Syafi'i li hadza. Maka itu adalah madhabnya Asy-Syafi'i disebabkan hadis yang sahih ini dan perkataan qadimnya beliau. Kenapa juga ada alasan lain? Wali qawlihi, karena perkataan beliau pernah berkata, idza sahal hadithu fattabi'uhu wa'alamu annahu madhabi. Jika ada hadith yang sahih, maka ikuti, karena itu adalah madhabku. Oke, faham baik-baik. Madhab qadimnya Imam Syafi'i apa? Sampai sini doang, ya kan? Madhab jadidnya Imam Syafi'i apa? Sampai sini. Ini qawl qadim dan qawl jadid. Yang dimutlakkan penisbatan madhab Syafi'i itu apa? Adalah yang sampai sini. Ini madhab Syafi'i ya. Oke? Tapi apakah dengan itu bahwasanya yang sampai sini bukan madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i juga, karena beliau pernah berwasiat kalau ada hadis yang sahih maka itu madhabku. Hanya saja ketika antum menyatakan ini madhab ulama-ulama Syafi'iyah, sampai sini ya benar, enggak sampai sini. Karena mengikuti qaul jadinya Imam Syafi'i. Begitu kalau kita mau mengukur dari standar madhab atau mau mengukur dari keaslian, bukan keasliannya, pemutlakan madhab. Meskipun di antara madhab Imam Syafi'i juga seperti itu. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, beliau pun dalam banyak permasalahan, banyak riwayat-riwayat yang berbeda tentang beliau. Dalam satu permasalahan yang sama, kadang-kadang beliau punya ada riwayat dari murid-muridnya, empat fatwa beliau. Dan empat-empatnya bertentangan hukum. Mungkin ada, mungkin ada Imam Ahmad. Mungkin pernah mengatakan ini haram, kemudian pernah mengatakan ini halal, dan beda-beda. Seperti itu ulama, kadang-kadang berbeda waktu, berbeda pandangan. Tapi ini tetap disebut sebagai madhabnya Imam Syafi'i, tapi di qaul qadim. Ya, baik, lanjut. Wa qaul, wa hadha madhabul imami Ahmad wa Malik. واختاره النووي وقال في شرح المهذب إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم وقال ابن رفعة بعد كلام ذكره الإمام يتعين ترجيح القديم والله أعلم. يعني وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك واختاره النووي. يعني مذهب أحمد على بله dan Malikiyah, mazhab Malik. Dan ini pendapat yang diikhtiarkan, dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini muhaqqiq mazhab Syafi'i. Ya, muhaqqiq mazhab Syafi'i. Jadi sebaiknya Syafi'iyah, sebaiknya sampai sini aja. Kenapa? Pertama, itu qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kedua, itu mengikuti muhaqqiq mazhab Syafi'i. Ya, muhaqqiq itu apa? Berarti dia mentahqiq mazhab Syafi'i yang sahih dia. Jadi muhaqqiq mazhab Syafi'i ada dua, yaitu Imam Rafi'i kemudian ada Imam Nawawi. Ketika dua-duanya bertentangan, maka yang dilakukan bukan Rafi'i. Ya. Ya, begitu kan? Tapi apa? Imam Nawawi. Begitu. Kalau ternyata enggak ada kasus Imam Rafi'i, Imam Nawawi enggak ada kasus, kemudian nanti berangsur menuju ke apa? Ke dua muhaqqiq berikutnya. Ya. Yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Ar-Ramli. Ya. Mana tadi? Wa ikhtarahu An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini lebih memihak kepada apa yang sahih dari hadis. Bukan semata-mata itu perkataan Imam Syafi'i di jadidnya, gitu. Bagusnya Imam ini spiritnya betul-betul memang menuju ke sunnah. Walaupun ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari masalah akidah. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka bersepakat untuk berhusnudzan kepada Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah. Ya, memang dalam kitab syarah sahih muslimnya beliau itu banyak terdapat kejanggalan dari segi pemaknaan terhadap sebagian sifat Allah yang sesuai dengan pemaknaan madhab asy'ari mutakhirin. Tapi sebagian besar ulama ahlu sunnah menyatakan Imam Nawawi tidak bisa dikatakan beliau seorang asy'ari, walaupun banyak menuturkan akidah asy'ariyah. Ya begitu, Allah alam. Tapi Imam Nawawi ini imam yang besar. Namun sebagian ulama mengatakan, di antara Syekh bin Baz dan lainnya, sebaiknya Imam Nawawi tidak disebut al-imam, melainkan cukup sebut beliau asy-syekh atau al-hafidh an-nawawi. Kenapa? Disebabkan an-nawawi ini al-imam. Ketika disebut al-imam, berarti seorang yang yuqtada bih, yang diikuti, dan diikuti untuk seluruh masailnya atau seluruh hal yang pada dirinya, itu berimam. Sebagaimana kalau antum imam, antum diikuti untuk seluruh gerakan antum, sahih gak? Iya. Maka ketika ada penyimpangan akidah dalam seorang syekh ini, maka dia tidak layak disebut imam karena diikuti hanya sebagian perkara saja untuk dirinya. Ini sebagian ulama menyatakan seperti itu. Maka tidak pantas al-imam Nawawi disebut al-imam, melainkan al-hafidh dengan keilmuan beliau. Ya, walaupun kemudian disebutkan bahwa al-imam Nawawi memiliki kitab yang akan diterbitkan. Kitab tersebut berisikan rujuknya beliau dari pemahaman asy'ariyah menuju ke pemahaman sunnah. Ala kulli hal, beliau tetap memang keimaman dalam ilmu, beberapa ilmu seperti ilmu fikih, ya sahih. Tetapi keimaman mutlak tidak, kata sebagian ulama. Cuma enggak apa-apa untuk bilang misalnya imam Nawawi dan seterusnya, ini enggak masalah. Mana lebih pantas sebut al-imam, Abu Hanifah, sahih? Pantas enggak? Pantas. Karena untuk segala hal dari akidah dan juga fikih. Imam Malik, Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Ahmad. Tapi ketika disebut yang lainnya, dilihat dulu dari segi akidahnya juga bagaimana. Ini gitu. Ya. Imam Ghazali misalnya memiliki hal yang perlu dikritisi banyak sekali. Kayak sebagian mengatakan Al-Ghazali cukup atau Al-Syeikh Al-Ghazali cukup. Adapun Al-Imam Ghazali tidak, kata sebagian ulama. Wa qala fi syarh Al-Muhadzab, yaitu kitab Al-Majmu', innahu aqwa fi dalil. Bahwasanya pendapat yang ini, yaitu sampai kaf saja, itu lebih kuat dari segi tinjauan dalil. Wa aqrabu ila dhahiri sunnati sahihah, dan lebih dekat kepada yang zahir dari sunnah yang sahih, wallahu a'lam. Berkata Ibnu Rif'ah, salah satu ulama Syafi'iyah, ba'da kalamin dzakarahu al-imam, setelah perbincangan ya, yang disebutkan oleh al-imam, kata Ibnu Rif'ah, berkata apa? Yata'ayyanu tarjihul qadim. Yang lebih pas adalah mentarjih al-qadim. Tong dikeluarkan, takutnya dia memberikan oleh-oleh nanti. Ada yang repot soalnya nanti. Taib, kemudian dilanjutkan. Qala an-Nawawi. Wa qala an-Nawawi fi asli ar-Rawdah, wa'lam annahu takarrara ramzul dharbataini fil akhbar, fajarat ta'ifatun minal ashabi ala dhahir, wa qalu la yajuzu naqsu an dharbataini wa tajuzu az-ziyadah. والأصح ما قاله آخرون إن الواجب إيصال الطراب سواء حصل ضربة أو أكثر lakin yustahabbu alla yazida ala durbataini wala yanqus wa sawa'un hasala biyadin aw khirqatin aw khashabah. Baik. Qala an-Nawawi rahimahullah fi asli ar-Rawdah. Kitab Rawdatul Talibin. Wa'lam katawila annahu takarrara lafdhu ad-durbataini fil akhbar. Bahwasanya dalam akhbar, dalam hadis-hadis berulang lafal dua kali dorbah. Tadi dinyalain ini, Miftah dinyalain apa biar enggak apa-apa kan dinyalain kan? Takutnya antum terbang nanti. Ya. Ketahuilah bahwasanya lafal dua kali pukulan dalam tayamum itu disebutkan dalam hadis-hadis. Ya. Maka fajarat ta'ifatun min ashabi ala zahir. Maka sebagian ashab dalam mazhab ini menentukan pemahaman zahir dari hadis tersebut. Ya, mereka sampai mengatakan la yajuzu an-naqsu 'an darbataini wa tajuzu ziyadah. Tidak boleh kurang dari dua kali pukulan dan boleh lebih. Ya. Pukulan pertama gimana? Ya. Ya kan satu. Pukulan wajah. Pukulan kedua, habis itu pukulan kedua untuk tangan. Untuk tangan, ya, tangan kanan, tangan kiri, ya, begitu. Itu minimal kata sebagian madhab, ulama madhab Syafi'i harus seperti itu, minimal dua. Boleh enggak lebih dari dua? Wa tajuzu ziyadah kata mereka. Itu satu, dua misalnya. Ya, kemudian tiga, empat, ya, gitu, ya. Mungkin ziyadah ini dimaksudkan supaya debu-debu makin lengket gitu. Mungkin gitu maksudnya, ya. Faham enggak, ikhwan? Wal ashahu ma qala akharun, tetapi kata Taqiyuddin al-Husni yang lebih sahih pendapat tadi, beliau katakan ya sahih, bagus itu. Tapi yang lebih sahih adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang lain. Innal wajiba isalut turabi. Bahwasanya ibrahnya yang wajibnya adalah sampainya debu ke permukaan kulit antum dalam tayamum. Sawa'un hasala bidorbatin aw akthar, baik itu dengan satu dorbah maupun lebih. Paham enggak? Kalau yang tadi yang pendapat pertama ibrahnya adalah dua dorbah atau lebih. Ya. Tapi pendapat kedua ibrahnya bukan di pukulan. Ibrahnya adalah di terasirnya semua debu ke terasirnya debu ke seluruh bagian yang antum usap. Gimana? Paham enggak bedanya? Ya. Pertanyaan, lalu bagaimana kalau seseorang dia tidak pakai dorbah sama sekali? Kalau emang antum poin kedua nih bahwasanya ibrahnya adalah terarsirnya debu di muka atau wajah. Oke, sekarang kita boleh enggak pakai dorbah. Langsung muka antum benamin tuh ditumpukan debu. Bruk gitu. Sama tangan langsung ya. Antum donat. Donat. Kan ada donat biasa kan tukang donat tuh. Ada plastik ini terus ini tepung apa-apa gitu kan. Diginiin terus dikocok-kocok gitu kan. Nah, gimana kalau dengan cara tayamum donati gitu? Ya. Donati. Gitu kan. Itu udah kan debu semua gitu. Maka kita karena ini bid'ah. Ini bid'ah. Enggak ada kayak gini caranya. Karena Rasulullah mengajarkan dengan dorbah gitu loh. Antum malah pakai donat gitu kan. Enggak bisa. Ya. Enggak kayak gitu. Tapi bukan seperti itu. Tetap dia ada ibrahnya yang penting insalat turab. Tapi ada ibrahnya juga di dorb. Gitu. Karena sunahnya di sunah ditulis seperti itu. Ya. Saya mau tadi. Lakin yustahabbu an la yazida ala dorbataini wala yanqus. Tetapi pendapat ini bagus nih. Dianjurkan untuk tidak melebihi dua kali dorbah dan kalau bisa jangan kurang dari dua gitu, paham? Ya bagus, untuk wajah, lep tangan, nah itu dah, nah, gitu. Ya, tapi kalau antum mau satu to, bisa bagi mazhab ini, pendapat ini. Ya, wasawaun hasala biyadin au khirqatin au khashabah. Baik itu tayamumnya antum dengan tangan atau dengan khirqah. Khirqah itu serpihan kain. Atau dengan khosyabah. Khosyabah itu adalah apa? Kayu, boleh. Tapi enggak disebut donat tadi ya, enggak disebut. Ya. Nah, khirqah boleh, boleh. Iya. Wudu pun boleh antum pakai khirqah, pakai persan atau pakai lap, tapi yang penting dia tahir airnya. Jadi kalau misalnya antum ada pakaian atau serpihan apalah gitu, plek, kemudian antum giniin pakai. Ya, mungkin antum enggak mau ini kena debu atau gimana, jadi pakai tisu ya, tisu ya. Atau hal apalah gitulah ya. Pakai wadah lah, mungkin ada alasan antum pakai itu. Atau khosyabah, pakai semacam kayu, apalah gitu ya. Itu boleh. Ya. Dengan cara gini. Tapi kalau dengan cara tadi dimasukin ke ini terus. Ini gak ada kayak gitu ya. Dan juga tadi khirqah atau khosyabahnya antum jadikan dorb dia. Ya. Coba, ah ini, ayuh pakai masker nanti ada kuman-kuman nanti. Misal pakai itu tuh ya, banyak debu tuh. Ya kan bekas kaki orang banyak tuh. Ya pakai itu tuh. Tapi kalau pakai ini gak ada dorp gitu kan masalahnya. Jadi ya, cari yang pakai dorp. Ya. Wala yushtarutu, oh ya fan, fadah. Waqal, wala yushtarutu imrarul yadi alal udwi alal rajih. Wala yushtarutu dorbu aidha. Hatta law wada'a yadahu 'ala turabi na'imin fa'aliqa ghubara biha kafa. Yang lebih baik adalah antum pakai dharb, karena dalam hadis-hadis ada dharb walaupun itu tidak menjadi syarat. Ya. Maka yang sahih tadi adalah ibrahnya di sampainya turab. Sampainya turab ke wajah atau tangan antum. Ya. Maka dikatakan di sini tidak disyaratkan imrarul yadi 'ala al'adhu. Imrarul yad tidak disyaratkan harus tangan yang harus apa? Melewati atau yang harus tangan yang langsung mubasyir dengan wajah atau tangan. Enggak harus, paham enggak? Enggak paham. Ya tadi kita sebutkan. Pakai itu tuh ya. Debu udah bergelimpangan di situ. Ya memang sih nggak pakai dorb, nggak pakai pukulan. Antum langsung pakai itu, langsung antum ini ke muka, plok. Langsung nggak tangan kena? Enggak. Yang kena ke muka antum apa? Itu keset. Ya kan, langsung keset dikit dikit. Ya. Dan antum tayamumnya di sini nih. Dalam keadaan sujud lagi. Kelihatan sama jemaah-jemaah itu ngapain dia kayak gitu? Nyium keset. Ya, kemudian tuk, ya. Nah, terus habis itu untuk tangan antum giniin kesetnya, pakai kesetnya. Jadi tangan kena nggak sama tangan? Enggak kena. Kan dibungkus gitu. Tapi debunya ada bener banyak debu di situ. Pertanyaannya sah atau enggak itu kayak gitu? Sah atau enggak tayamum kayak gini di sini? Enggak sah karena di sudut keran itu tuh ada keran. Oh iya. Itu ada keran. Deket banget lagi kan orang gila kayak gitu. Ngapain itu? Iya. Ada keran di sini lagi. Ya kan? Kena. Aduh. Dari tadi ya. Karena pengen dijebak aja. Iya. Ada. Adalah. Muka dulu. Iya, plok gitu muka dulu ya. Baru habis itu tangan. Oke, wala yustaratu ad-darbu aidha. Ya benar, tidak disyaratkan darb, tetapi tetap yang dalam hadis pakai darb rata-rata. Ya, jadi sebaiknya pakai yaitu pukulan. Makanya sebaiknya pakai tangan deh ya. Taib hatta law wada'a yadahu 'ala turabin na'imin fa'aliqa ghubarun biha. Walaupun misalnya dia menaruh tangannya pada debu yang lunak gitu loh. Kemudian debu tersebut nempel pada dia. Ya maksudnya ada debu dia gini, ya arsir kayak gini, nempel. Debu nempel, enggak. Ini kan dot namanya. Ada dia dengan cara mungkin masah. Atau misalnya Raffi jaket belakangnya isi debu luang. Nah gitu. Kita set itu ngapain set? Anda lagi mengamalkan ilmu gitu. Iya. Nah, gitu ya. Ya, insyaallah enggak bakal terjadi itu Rafi, enggak bakal. Anda enggak bakal mau kayak gitu, ya. Anda mendingan cari di keset daripada di. Taib antum fadal. Wa qala walau kana yamsahu bi yadihi fa rafa'aha fi athna'il 'udwi thumma raddaha jaza wa la yaftakiru ila akhdhi turabin jadidin 'ala al-ashah wallahu a'lam. Walau kana yamsahu bi yadihi. Kalau misalnya dia mengusap dengan tangannya, bukan dengan dengan khirqah atau khashabah. Farafa'aha fi athna'il adwi thumma raddaha jaza. Kemudian dia apain? Rafa'ah di sini apain? Dia mengangkat. Ha, ini kembali ke mana ikhwan? Kembali ke mana? Farafa'ah kembali kepada? Kepada tangan. Ya kan? Kalau misalnya dia mengusap tangannya, yamsahu biyadihi, kemudian dia mengangkatnya ke tangan itu kembali di tengah-tengah pengusapan terhadap anggota tubuh, kemudian dia balikin, itu enggak masalah. Wala yaftaqiru ila akhdhi turabin jadid. Dia enggak perlu apa? Enggak membutuhkan untuk ngambil debu baru lagi. Menurut pendapat yang sahih. Gimana? Kan namanya kalau misalnya tangan kan dia kayak gini, ya tangan ini kan, kan tangan kanan dulu ini, ya kan? Kemudian kan diangkat nih, terus dia tangannya, ya kan? Paham nggak maksudnya? Dia nggak perlu, gimana sih? Gini kan? Terus ini, ya nggak perlu gitu, ya paham? Jadi ya kalau udah tangannya udah terpisah, ya nggak masalah, ini nggak masalah, gitu, ya. Atau main petak umpet ya, pung. Antum tuh main petak umpet tahu nggak sih? Antum tahu? Antum tahu? Masuk nggak tahu orang desa atau nggak tahu? Antum tahu? Tahu. Pokoknya generasi setelah antum ini kayaknya nggak tahu deh ya. Iya, main petak umpet, pung, tapan itu nggak tahu itu. Itu istilah-istilah yang legendaris itu. Ya semoga Allah merahmati orang-orang yang pernah melakukannya. Ya, seperti tadi, sama pendapat yang lebih sahih. Baik, lanjut. Wa qala wa min fara'id tayammum at-tartib fa yajibu taqdimul wajhi 'ala al-yadaini sawa'un fi dhalika tayammama lil wudu'i aw lil janabah li anna tayammuma taharatun fi udwayni fa ashbaha al-wudu'. Li hadits Ammar, baik. Li hadits Ammar radhiyallahu anhu. Di antara fardu tayammum at-tartib. Ini ditakrir dalam mazhab tartib, ya, mendahulukan wajah dibandingkan dengan kedua tangan. Baik itu tayamum untuk wudu maupun junub. Jadi wajah dulu, ya, baru tangan. Ini seperti wudu. Wudu pun diantara fardunya atau rukunnya adalah tartib. Karena tayamum taharah fi adwaini, suka bersuci untuk dua bagian tubuh, dan ini menyerupai wudu. Karena hadis Ammar. Ya, طيب تفضل. فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب كالوضوء. Nah, kalau misalnya dia meninggalkan meninggalkan tertib dan tayamum karena bukan karena sengaja loh. Karena apa? Karena lupa. Ya, lupa tangan dulu baru wajah. Gitu. Hah? Tiba-tiba ada yang orang mengatakan lam yasihu alal madhab. Lam yasihu alal madhab. Gitu, masya Allah. Ya. Loh, kenapa Ustaz? Li anna tayammum taharatun fil adwaini ashbahat al wudu. Masya Allah. Kehafal kitab kifayatul akhir. Ajib. Ya. Ya, luar biasa. Ya, tayyib. Wala yushtaratu. Wala yushtaratu tartibu fi akhdi turabi lil udwaini alal asuh. Hatta law daraba biyadayhi 'ala al-ardi wa amkanahu mashul wajhi bi yaminihi wa mashu yaminihi bi yasari wa mashu yaminihi bi yasari jaza wa amkanahu mashul wajhi bi yaminihi wa masaha yaminahu bi yasarihi jaza. Gitu, coba. Nah, ulang. Wala yushtaratu tartibu fi akhdhi turabi lil adwaini fil asah. Tidak disyaratkan tertib dalam hal mengambil turab untuk dua anggota tubuh tersebut secara sahih. Hatta sampai-sampai kalau misalnya dia memukul darab ke bumi, memungkinkan dia mas'ul wajah biyaminih, ya gitu, ya gitu, ya. Kemudian habis itu dia baru wa masaha biyaminihi biyasarihi, itu enggak masalah, paham enggak? Ya, gimana apa? Boleh sebelah, baik kayak gini, teng gitu kan? Ah, suaranya gini mulu, bosen nang suara ini, gitu kan? Tertib nggak tuh? Enggak jelas kan? Maksudnya enggak jelas ini apa ya? Dia ini dulu, terus masa wajah, terus baru ini lagi, baru masa wajah, gitu loh, paham nggak? Jaza boleh, karena ibrohnya apa? Isalut turab. Adapun dorobnya ghairu murattab enggak masalah. Dan ibrahnya juga adalah tertib al-'udhu, adwain, yaitu dua anggota tubuh ini yang tertib ini dulu baru ini. Gitu. Kalau antum tertib dorob tapi enggak tertib anggota tubuh, enggak sahih. Baik sengaja maupun lupa. Ya, misalnya ini gini, terus gini. Ada yang tahdir tadi apa? Lam yasiha. Kenapa Ustaz? Li anna tayammuma taharatun ala al-adwaini yushbihu al-wudu. Masyaallah. Asbahat al-wudu. Masyaallah. Masyaallah. Syafi'i tulen. Ya. Begitu, ya. Enggak bisa, enggak lam yasih. Tapi kalau misalnya dia gini, kemudian gini. Nah, paham enggak? Jadi enggak langsung plok gini berbarengan enggak? Ya Allah, masya Allah. Ya, terus gini, nah ini boleh, boleh jaza. Begitu. Baik, lanjut. Wa kadza law daraba bi khirqatin wa masaha bi ba'dihi wajhahu bil ukhra al yadaini kafa. Gimana tuh? Kalau misalnya dia darab bi khirqah dengan peci misalnya atau dengan apa bi khirqah dan wamasaha bi ba'dihi wajhahu dengan khirqah tersebut, ya, ya gini, kemudian wabil ukhra dengan kafa kafa boleh, iya, coba antum gini, jadi kalau suara gitu tek, ya gini, tiba-tiba ada suara kafa. Antum ini, ini kalau beliau hadir antum dicambuk kali ya. Lanjut. Wajibu alaihi naz'ul khatimi khatam. Khatam. Wajibu alaihi naz'ul khatam fi dharbati tsaniyah wa la yakfi tahrikuhu bi khilafil wudu li anna turaba la yadkhul tahtahu wallahu a'lam. Wajib atas dia untuk melepaskan cincinnya di dorbah yang kedua. Dorbah yang kedua buat apa? Tangan. Tangan aja. Enggak cukup dia gini-gini aja. Enggak cukup. Beda dengan air. Kalau antum wudu mungkin air masuk ke situ, isol gitu kan. Tapi ini enggak bakal masuk dorob, ya apa debu-debunya juga enggak mau masuk dia ke bawah cincin itu. Cukup li anna turaba la yadkhul tahta wallahu alam. Far' sedikit lagi. Far'un at-tayammumu ma'a wujudin najasa. Law tayammama wa 'ala yadihi najasa wa daraba biha 'ala turabin tahirin wa masaha wajhahu jaza 'ala al-ashah. Baik. Kalau misalnya dia tayammum di tangannya ada najis. Di tangannya ada najis. Wa daraba biha 'ala turabin tahir. Dan dia memukul tangan tersebut, ya, ala turabin tahir, di atas turab yang suci, bukan turab yang campur najis, turab yang suci. Wa masaha wajhahu, dan dia mengusap wajahnya, jaza ala sahih, itu bisa, jaza ala sahih, ya. Taib, lanjut dulu, lanjut dulu. Wala yajuzu mashun najisah bila khilaf kama la yasih. Lanjut, lanjut. Kama? Kama la yasihu ghusluha anil wudu'i ma'a baqa'in najasah. Wala yajuzu mashun najasati. Mashun najasati bila khilaf. Dia tidak boleh mengusap najis tanpa, karena itu akan mempengaruhi ya untuk wajahnya, nanti kena najis gitu. Sebagaimana tidak sahih membasuh ghas, la yasihu ghasluha anil wudu'i ma'a baqa'i najasah. Ghaslu apa di sini? Ha? Ghasluha. Ha kembali kemana ikhwan? Kariyat. Tidak sah mencuci tangan daripada wudu dengan adanya najasah, karena masih ada najis. Berarti ibrahnya tadi dia boleh tayamum dan di tangannya ada najis, kemudian dia pukul dengan turab yang tahir sehingga najis tersebut hilang. Faham gak? Ah, najis hilang. Ya najis kecil mungkin, najis apa gitu, atau mungkin ada bekas apa gitu, dia kena apa, kena tai kotok. Tai kotok dalam mazhab Syafi'i najis loh. Ya, ini yang disepakati aja, tai apa misalnya. Kena tai serigala misalnya. Anak pun enggak tahu di mana nemuinya, ketemu aja gitu, kena pek gitu kan. Wah. Terus dicuci pakai air, masih bau gitu atau masih ada sedikit gitu. Terus pakai ini debu. Nah, kalau misalnya hilang enggak masalah. Ya. Taib, lanjut. Walau tayammama wa waqa'a alaihi najasah lam yabtul tayammumuh 'alal madhhab. Walau tayammama qabla al-ijtihadi fil qiblah fa fi sihhati tayammumih wajhani kama law kana 'alaihi najasatun wallahu a'lam. Tapi memang enggak masalah, maksudnya enggak masalah sini, tidak dia tetap mensahkan tayammum walaupun ada bagian najisnya karena dia bukan air. Paham enggak maksudnya? Gini. Najis itu tidak membatalkan wudu, tidak menjadikan kita berhadas. Najis itu tidak menjadikan itu. Yang menjadikan kita berhadas adalah kadang perbuatan atau hal yang keluar dari diri kita. Hadas itu imma sesuatu keluar dari diri kita, imma sesuatu masuk ke diri kita, imma sesuatu berkeadaan pada diri kita. Itu hadas. Sesuatu yang keluar seperti kencing, BAB, ya kan? Sesuatu yang masuk seperti makan daging unta. Sesuatu yang terjadi pada diri kita seperti tidur nyenyak. Adapun ketika nempel pada diri kita najis, itu tidak menjadikan kita berhadas. Artinya najis itu tidak mempengaruhi status hadas. Paham gak? Ya, kecuali ketika antum wudu dan airnya tercampur dengan najis, maka ini air najis. Emang gak sah wudunya, bukan merubah status, gak sah wudunya. Kalau debu, lihat, wa waqa'a alaihi najasah. Pada misalnya ketika antum tayamum ternyata nempellah kemudian suatu najis, tapi bukan debu itu campur dengan najis, bukan, debunya normal, tapi kemudian ada apa kejadian tiba-tiba nempellah kemudian di tangan antum najis, paham nggak? Kemudian antum wamasaha manati bukan lam yatul tayamumhu al madhab walau ni kiblat ya tadi. Ala kulli hal, debu antum udah pakai, kemudian bukan dari asal debu tersebut, tapi ketika antum pakai ya, antum melakukan tayamum, tiba-tiba ada najis, apapun itu najisnya, ya, entah apa, ya, maka itu tidak merubah status sahnya tayamum antum, gitu loh, karena antum sudah pakai debu. Gimana contohnya? Antum pegang anak, tayamum sambil gendong anak, ya. Nih anak gendong, tapi gimana antum gendong? Gini ya, nggak anaknya nempel kita anak. Bagi gendongan, ya. Ya, kemudian ini. Dan ternyata pas lagi kayak gini anak antum kencing. Tapi nggak tahu gimana caranya kok muncar ke sini gitu loh. Adalah caranya mungkin dia. Tiba-tiba kena lah gitu. Ini kan ada bekas apa kencing najis ya. Tapi antum udah pakai ini. Klik. Nah, Karena ini debu, maka enggak masalah. Enggak masalah insyaallah. Enggak mengubah status tayamum antum. Cuman habis itu antum bersihin lah. Ya. Begitu. Fa fi walau tayammama qabla al-ijtihadi fil qiblah fa fi sihhati tayammumihi wajhan kama law kana 'alaihi najasah. Kalau misalnya ditayamum sebelum berijtihad mencari kiblat, maka dalam keabsahan tayamum tersebut ada dua pendapat. Sebagaimana kalau dalam masalah tayamum debu tersebut ternyata ada najisnya. Apa maksudnya tayamum sebelum mencari kiblat? Kita tahu tayamum baru antum boleh lakukan ketika antum diwajibkan sholat, dan antum belum sampai kewajiban sholat kalau misalnya antum belum menemukan kiblat. Faham gak? Di hutan misalnya, di hutan. Antum gak tahu kiblat di mana? Antum belum boleh sholat kan? Belum boleh sholat. Sampai antum tahu mana kiblat, atau antum udah berusaha mencari kiblat, baru antum boleh sholat. Paham? Bagaimana kalau misalnya antum tayamum dulu, cari kiblatnya nanti habis tayamum? Apakah itu boleh atau tidak? Itu ada dua pendapat dalam mazhab. Dan insya Allah mudah-mudahan gak masalah, insya Allah. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya di masjid kayak gini enggak ada urusan kayak gini, antum udah tahu mana kiblat, ya kan? Iya, coba antum masuk masjid ini perlu enggak antum cari kiblat? Tanya DKM, "Pak, kiblat di mana, Pak ya?" DKM-nya mikir dulu. "Kamu ngejek saya ya?" kata DKM. DKM kan ngapain nanya kiblat? Ya kan? Itu situ kiblat. Oh gitu ya. Ntar asar datang lagi antum. "Maaf, Pak, kiblat di mana?" Kamu sebenarnya pengen apa? Maghrib datang nanya kiblat lagi. Iya, lama-lama antum dipakemin jadi imam aja deh kamu. Jadi imam aja, biar gak usah nanya-nanya lagi. Gitu. Kalau di sini gak usah, gak perlu. Kalau di hutan, di padang pasir, atau di tempat-tempat yang antum safar dan gak menemukan masjid atau apa, antum tahari ijtihad mencari kiblat. Dan gak ada air. Apakah boleh antum sebelum mencari kiblat itu antum tayamum dulu? Boleh insyaallah, enggak ada masalah insyaallah. Ya, begitu. Allah wa'alaikum. Pesawat sebenarnya enggak usah nyari kiblat sebenarnya, karena pesawat ya beda ya. Tapi insyaallah antum cukup aja sholat di tempat duduk. Ya. Tapi biasanya pesawat juga ada tempat buat sholat, cuman enggak diharuskan begitu. Antum cukup. Tapi kalau emang antum mau sholat di tempat sholat, kalau antum ada kompas, tafadhol. Ada kompas, tafadhol. Tapi kalau enggak mungkin ya khalas. Hah? Di awal. Enggak mungkin dong antum ikutin perubahan itu. Ya? Iya. Antum buru-buru baca kompasnya pergi kemana? Antum ke sini. Ya. Hah? Enggak jadi sholat, ribut masalah kompas. Akhirnya antum berikan saran ke pramugari, tolong bilang ke pilotnya jangan belok-belok lah gitu. Ya, pilotnya kemudian kan bingung. Ini ada orang saran kayak gini, gimana kalau kita keluarin aja dia? Iya. Udah SD-nya umum, SMP-nya umum, aksan keluar. Iya. Iya. Nyari MLM dia. Baik, kita cukup sampai sini ya kawan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.